I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Biarpun Buzz Aldrin adalah orang kedua yang menginjak di bulan, tetapi ia adalah orang pertama yang membuang kotoran di ruang angkasa. Teratophobia adalah fobia atau takut melahirkan anak yang buruk, atau takut pada monster, atau juga takut orang yang berpenampilan buruk. Eminem absen dalam penyerahan piala Oscar atas lagunya Lose Yourself karena tertidur saat menonton kartun bersama putrinya. Fakta Unik.